Mestinya aku tak lagi mengharap engkau datang di sisiku. Meski aku tak sanggup menahan sepi ini yang singgah di hati. Mestinya aku tak menangis lagi saat hati rindu padamu. Meski aku mencoba melupakan dirimu, hati ini tak bisa berdusta. Itukah hatimu melukai tulusnya cinta.